اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apakah ramalan dari hewan yang sering viral pada Piala Dunia merupakan sihir? Apakah hewan bisa dirasuki syaitan? Ya, itu yang masalah bukan hewannya. Masalah orang yang mempercayai hewan itu. Nah, itu yang bermasalah. Jelas ya? Ya. Namanya hewan, dia milih bola ini, bola itu. Atau gurita, dia pilih ini, pilih itu. Namanya hewan, dia bisa pilih apa saja. Ya, yang terbalik akalnya itu orang yang percaya. Ya, jelas ya? Baik, kita mempercayai hal yang seperti ini. Ini paling sedikit dia masuk ke dalam syirik asghar, sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik,